الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah. Dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang seputar hukum wakaf, bahwa wakaf maknanya adalah menahan sebuah barang untuk dimanfaatkan dalam perkara kebaikan untuk kepentingan ad-din atau fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengambil manfaat darinya namun barangnya tetap baqaul ain, barangnya tetap, yang diambil adalah manfaatnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan telah kita jelaskan bahwa wakaf termasuk di antara suatu amalan yang dianjurkan, dan di antara keutamaan wakaf bagian dari sedekah jariyah. Ketika seorang meninggal sehingga telah terputus apa yang diamalkan, maka dengan wakaf tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala terus mengalirkan pahala untuknya selama apa yang dia wakafkan tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata al-insan inqata 'anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali tiga hal. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kata para ulama, yaitu wakaf yang manfaatnya terus dirasakan. Dan wakaf ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara kekhususan al-Islam. Di masa jahiliyah tidak dikenal istilah wakaf yang diperuntukkan untuk kebaikan. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Umm, "Walam yuhabbis ahlu jahiliyah fima alimtuhu daran wala arban tabarruran bihabsiha wa innama habbasa ahlu al-Islam." Kaum jahiliyah dahulu mereka tidak mengenal istilah tahbis, mewakafkan sesuatu dalam kebaikan menurut persangkaan mereka, baik rumah atau tanah, dengan mengharapkan kebaikan. Namun yang melakukan itu adalah kaum muslimin. Oleh karena itu disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan yang lainnya bahwa amalan wakaf ini termasuk di antara khususan kaum muslimin yang tidak diamalkan oleh kaum jahiliyah dahulu. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Muhalla, Kata beliau, "Wahabbasa as-sahabatu bi'ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da Khaybar wa ba'da nuzulil mawarith fi suratil Nisa. Wa hadha amrun mutawatirun jilan ba'da jil." Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka melakukan wakaf dengan sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa Khaybar dan setelah turunnya ayat warisan yang disebutkan dalam surat An-Nisa, dan ini kata beliau merupakan perkara yang mutawatir dari generasi pertama menuju generasi yang berikutnya dan berikutnya, mereka masih saja melakukan amalan yang mulia ini. Mereka wakafkan apa yang mereka miliki dari sesuatu untuk dimanfaatkan dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah taala, al-mas'alatu tsaniyah, al-ahkam al-muta'alliqatu bihi. Permasalahan yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan wakaf. Wa yata'allaqu bil waqfi al-ahkam al-atiyah. Dan berkaitan dengan permasalahan wakaf, hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, ayyakuna al-waqifu jaizat tasarruf. Seorang yang mewakafkan apa yang dia miliki adalah seorang yang memang telah dihukum sebagai jaizut tasarruf. Ia orang yang diperbolehkan untuk mengelola dan bertindak terhadap hartanya. Ciri-cirinya, aqilan. Dia berakal. Maka orang gila dan orang yang kurang akalnya tidak diperbolehkan untuk mewakafkan. Balighan, dan dia telah mencapai usia baligh. Maka anak-anak, meskipun dia punya harta yang melimpah, tidak sah wakafnya. Karena dia bukan seorang yang rasyid. Jangan sampai dia memudaratkan dirinya. Hurran, dan dia seorang merdeka, maka budak tidak diperbolehkan mewakafkan apa yang dia miliki, karena dia statusnya dimiliki, dan apa yang dia miliki dari harta dimiliki oleh tuannya. Dan rasyidan, dia seorang yang rasyid. Dia seorang yang rasyid, yaitu seorang yang pandai untuk memanfaatkan dan mengetahui kemana dia mengarahkan hartanya dalam hal-hal yang maslahat. Dia mengetahui itu. Namun ketika seorang diberi harta, lalu dia manfaatkan dalam keburukan, dan tidak pandai mengelola hartanya, maka dia bukan seorang yang rasyid. Sehingga tidak dihukumi jaiz at-tasarruf. Jadi persyaratan jaiz at-tasarruf ini berlaku secara umum dalam setiap hal-hal yang berkaitan dengan harta. Dalam masalah jual beli, dalam masalah hadiah, dalam permasalahan hibah dan seterusnya, termasuk dalam permasalahan wakaf. Yang kedua, kaunul waqfi mimma yuntafa'u bihi intifa'an daiman ma'a baqa'i 'ainihi. Bahwa barang wakaf tersebut adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, yang pemanfaatannya bersifat terus menerus, intifa'an daiman, yang manfaatnya bisa dirasakan terus menerus. Ma'a baqa'i 'ainihi, dalam keadaan barang tersebut tetap ada. yang diambil adalah manfaatnya. Yang diambil adalah manfaatnya. Maka ini termasuk di antara persyaratan sehingga tidak termasuk barang yang boleh diwakafkan sesuatu yang manfaatnya sementara. Manfaatnya sementara. Misalnya ada orang datang, dia membawa 200 bungkus nasi kuning. Saya wakafkan untuk santri. Dimakan habis. Bukan wakaf. Kenapa? Setelah dimakan habis. Jadi manfaatnya tidak mustamirran, tidak terus menerus. Maka sesuatu yang manfaatnya tidak terus menerus dalam keadaan barangnya setelah dimanfaatkan habis, maka tidak boleh dihukumi wakaf. Ya. Tapi mungkin dikatakan hadiah atau dikatakan sedekah dan yang semisalnya. Wa ayyu ayyinahu, dan dia harus menta'yin. Dia harus menta'yin, artinya menentukan dari barang yang dia miliki yang dia wakafkan. Misalnya dia mengatakan, saya mewakafkan rumah saya atau tanah saya yang ada di jalan Fulan, di RT Fulan, letaknya demikian, ukurannya sekian. Dia menetapkan, dia tentukan, sehingga tidak menyebabkan perselisihan. Dan tidak diperbolehkan seorang mengatakan saya mewakafkan rumah saya terus diam, padahal rumahnya banyak. Dia mempunyai 5 rumah misalnya. Saya mewakafkan 1 rumah saya. Rumah yang mana? Diperjelas dulu. Jadi dia harus menta'yin, sehingga barang yang diwakafkan itu jelas dan hasilnya dimanfaatkan. Yang ketiga, ayyakuna al-waqfu ala birrin wa ma'rufin, bahwa wakaf atau barang wakaf tersebut adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf, yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kal masajid, seperti masjid, bermanfaat, wal masakin. Demikian pula, bermanfaat untuk orang-orang miskin. Ya. Kalau yang dimaksud masakin, yani dari jamak dari miskin, semuanya pakai ya, pakai ya semua, pakai ya semua. Nah, karena boleh jadi juga mungkin dia mengatakan masakin, yani jamak dari maskan atau sakan, seperti rumah atau tempat tinggal yang bermanfaat, yang digunakan untuk kebaikan. Wa kutubil ilm, kitab-kitab ilmu juga termasuk di antara hal yang bisa diwakafkan. Seseorang membeli Fathul Bari misalnya, lalu diwakafkan untuk perpustakaan ma'had, masjid. Beli Majmu'ul Fatawa, wakaf untuk perpustakaan masjid, dan seterusnya. Maka ini termasuk bagian dari wakaf. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Mushaf, wakafkan mushaf, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. لأنه قربة إلى الله تعالى, karena ini semua merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. فيحرم الوقف على معابد الكفار, maka diharamkan mewakafkan untuk pembangunan tempat-tempat ibadahnya orang-orang kafir. Wakaf di daerah fulan untuk pembangunan gereja, haram, tidak diperbolehkan. Au li syira'i muharram, atau untuk membeli sesuatu yang diharamkan. Wakaf untuk buat kafe, lalu di situ mereka melakukan perbuatan kemaksiatan, maka ini tidak diperbolehkan. Yang keempat, idza ta'attalat manafi'ul waqfi wa lam yumkin al-intifa'u bihi, apabila manfaat dari wakaf tersebut terlantar dan tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan. Misalnya di daerah fulan, di sana ada tanah wakaf, bahkan dibangun masjid, tapi penghuninya sudah enggak ada. Semua penghuninya telah meninggalkannya karena sesuatu dan lain hal, sehingga masjid tersebut tidak termanfaatkan. Bagaimana cara dan solusi terhadap masjid yang telah diwakafkan ini? Fayubahu, maka boleh dijual. Asal wakaf tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijadikan sebagai bagian dari harta warisan. Namun dalam kondisi tanah wakaf tersebut terlantar, atau bangunannya terlantar, maka boleh dijual. Wa yusrafu tamanuhu fi mithlih, lalu kemudian hasil penjualan itu diarahkan kepada yang semisalnya dalam hal pemanfaatannya. Fa in kana masjidan surifa tamanuhu fi masjidin akhar, kalau yang dijual itu masjid, maka nilainya, harganya itu dialihkan ke masjid yang lain. Ke masjid yang lain. Ya, mungkin untuk penambahan, perluasan, renovasi dan yang lainnya. Au kana daran bi'at, atau kalau wakaf itu rumah, maka dijual. Washturiya bithamaniha darun ukhra, lalu kemudian dibeli dengan harganya hasil penjualan tersebut untuk membeli rumah yang lain. Li'anna dhalika aqrabu ila maqsudil waqif, karena yang demikian lebih mendekati tujuan orang yang mewakafkan tersebut. Ketika telah terlantar, maka dia boleh menjualnya, lalu kemudian memanfaatkan hasilnya untuk daerah yang lain dengan membangun masjid, atau jika rumah maka membangun rumah. Yang kelima, al-waqfu aqdun lazimun, wakaf itu adalah akad yang tetap, jadi tidak boleh dibatalkan. Kalau seorang sudah mengatakan saya mewakafkan tanah saya ini, maka itu sudah tetap menjadi tanah wakaf. Tidak boleh dibatalkan. Yathbutu bimujarradil qaul, telah menjadi wakaf sekedar mengucapkannya. Jadi sekedar mengucapkan itu sudah menjadi tanah wakaf. Ya, misalnya seorang mengatakan saya mewakafkan tanah saya ini, ya, maka itu sudah menjadi tanah wakaf. atau saya menjadikan tempat ini sebagai masjid untuk kaum muslimin, maka sudah menjadi wakaf. Sekedar mengucapkan. Adapun yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, harus ada surat yang ditandatangani dan seterusnya, ini tentu berkaitan dengan hal resminya, ya, agar kemudian tidak ada gugatan di belakang hari. Hanya itu saja. Tapi seorang ketika dia mengatakan saya mewakafkan tanah saya ini, maka itu sudah menjadi tanah wakaf. Ada lafaz-lafaz yang jelas. Ya, kalau dalam bahasa Arab, misalnya dia mengatakan waqaftu atau habbastu atau sabbaltu dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz yang jelas yang menunjukkan bahwa itu menunjukkan wakaf, tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, ada pula lafaz-lafaz yang para ulama menganggap itu tidak jelas sehingga harus dibarengi dengan niat. Tujuan dia, niat dia adalah mewakafkan. Seperti misalnya dia mengatakan tasaddaqtu, aku menyedekahkan, haramtu, aku mengharamkan atas diriku. Sudah menjadi wakaf apabila dibarengi dengan niat. Ini lafaz-lafaz yang disebutkan oleh para ulama, lafaz yang kinayah, masih ada kemungkinan yang dimaksud bukan wakaf. Maka demikian pula dalam setiap bahasa, apa yang menjadi uruf masyarakat setempat, kebiasaan masyarakat setempat, seorang mengatakan saya mewakafkan misalnya, dan itu jelas, maka berarti itu sudah menjadi wakaf. Nah, para ulama juga menyebutkan dengan perbuatan tanpa ucapan bisa menjadi wakaf. Misalnya seorang menjadikan sebuah tempat ditetapkan jadi masjid. Masjid kaum muslimin rutin datang ke tempat tersebut secara bebas, mereka melakukan ibadah di dalamnya. Nah, itu juga bisa menjadi wakaf. Alhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wakaf itu adalah aqdun lazim, akad yang tetap. Wala yajuzu faskhuhu wala bay'uhu, maka tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Haram hukumnya. Nah, ketika dia telah mengatakan saya mewakafkan, maka sudah menjadi tanah wakaf. Ya, kadang-kadang hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, ketika seorang tidak memiliki surat-surat yang jelas, mengkhawatirkan kalau dari sisi hukum yang ada di sebuah negeri, tuntutan dari ahli waris dan seterusnya. Ketika tidak ada yang resmi dari pihak pemerintah. Nah, padahal itu sudah berstatus sebagai wakaf. Haram dia jual pada yang lain. Haram jadikan sebagai tanah pribadi. Karena dia telah menetapkan itu sebagai wakaf. Wala yajuzu faskhuhu wala bay'uhu. Dan tidak boleh menjualnya. Yang keenam, ayyakuna al-mawqufu muayyanan fala yasihhu waqfu ghairi muayyan, bahwa yang diwakafkan tersebut adalah sesuatu yang telah ditetapkan, maka tidak sah wakaf yang tidak ditentukan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Contohnya bahwa seorang harus menetapkan saya mewakafkan rumah saya yang ada di jalan fulan, dia perjelas. Ya, saya mewakafkan tanah saya yang ada di desa fulan, RT fulan, luasnya sekian dan sekian. Maka apabila dia telah wakafkan dan menentukan, maka itu sudah menjadi tanah wakaf yang berkaitan dengan hukum-hukum wakaf. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ayyakuna al-waqfu munjizan fala yasihhu al-waqfu al-mu'allaq wal al-mu'aqqad illa ala mauti. Waqaf tersebut harus terlaksana. Ya, artinya harus terrealisasi. Langsung berjalan. Ya. Secara istimrar, ya. Ketika dia mewakafkan maka sudah menjadi wakaf. Maka tidak sah wakaf mu'akkad. Saya mewakafkan tanah saya ini selama 2 tahun. Tidak boleh. Kalau dia sudah mengatakan saya mewakafkan tanah ini sudah untuk seterusnya. Ya. Realisasinya mustamir, terus menerus. Selalu berstatus sebagai wakaf. Nah. Selalu berstatus sebagai wakaf. Atau mu'allak misalnya. Saya mewakafkan tanah saya ini, ya. Lalu dia menta'liq dengan sesuatu. Maka kata para ulama tidak diperbolehkan kecuali pada satu keadaan. Illa ala mautih. Kecuali kalau dia ta'liq itu semacam syarat gitu. Semacam syarat. Nah, kecuali dikaitkan dengan masalah kematian. Misalnya dia mengatakan, kalau saya mati, maka tanah saya yang ada di jalan fulan itu wakaf. Kalau saya meninggal, maka rumah saya ini wakaf. Kalau saya meninggal, maktabah saya, buku-buku saya ini wakaf. Untuk ma'had misalnya. Jadi dikaitkan dengan kematian. Maka itu diperbolehkan. Dan para ulama berdalil dengan wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau mewasiatkan bahwa apabila ada sesuatu yang menimpa beliau, yang menyebabkan beliau meninggal, maka tanah yang ada di Samagh itu menjadi sedekah. Dan itu menyebar kalangan kaum muslimin dan tidak ada yang mengingkari. Namun tentu apabila seorang mewakafkan yang disyaratkan dengan kematiannya atau berkaitan dengan kematiannya, maka ini berkaitan dengan hukum wasiat. Dan wasiat itu paling maksimal 1/3. Tidak diperbolehkan lebih dari itu. Sehingga tidak boleh dia mengatakan, kalau saya meninggal, semua harta saya wakafkan. Tidak boleh. Karena itu wasiat, tidak boleh melebihi 1/3. Jadi maksimal 1/3. Sisanya untuk keluarganya, ahli warisnya. Yang ke-8, yajibul amalu bisyartil waqif. Idza kana la yukhalifu syara'a. Wajib menerapkan, mengamalkan syarat yang ditetapkan oleh yang mewakafkan. Selama tidak menyelisih syariat. Misalnya saya membangun masjid. Tolong nanti masjidnya diberi nama Masjid Zubair bin Al-Awwam. Atau nanti masjid diberi nama Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dia mensyaratkan itu. Apabila dia mensyaratkan maka berjalan syaratnya. Al-Muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin berjalan di atas syarat yang ditetapkan selama tidak menyelisihi syariat. Yang ke-9, idza waqafa ala auladihi istawa fihi adh-dhukur wal inath. Apabila dia mewakafkan kepada anak-anaknya, maka hukumnya sama antara anak laki-laki dengan anak wanita dalam keberhakannya. Ya, sebab diwakafkan kepada anak-anak berarti statusnya syarikah. Yani syirkun bainahum. Sehingga statusnya sama di antara mereka. Nah, di antara mereka tidak ada yang dilebihkan antara satu dengan yang lainnya karena tidak berstatus sebagai warisan. Namun dia berstatus sebagai wakaf. Ya, sebagai wakaf dan berbeda antara hukum wakaf dengan hukum warisan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, beberapa hukum ringkas seputar permasalahan wakaf. Dan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala kita masuk ke bab yang terakhir dari Kitabul Muamalat, yaitu tentang permasalahan al-hibah dan al-athiyah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.